Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: Wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa'i fahdharhu wa'arifhu, fa'in jalasa ma'ahu ba'dama alima fattaqihi fa'innahu sahibu hawa. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah: Wa'idha ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat, menjumpai, mendapati seseorang, yajlisu ma'a ahlil ahwa'i, dia duduk bersama dengan ahlul ahwa'. Duduk bukan hanya sekedar duduk, tidak. Tetapi lebih dari itu, memiliki kecondongan dan loyalitas kepada mereka. Fahdharhu wa'arifhu, maka berhati-hatilah darinya. Dan kenalilah dia, sosoknya. Fa in jalasa ma'ahu, apabila dia masih tetap duduk bersama dengan ahlul ahwa, ba'dama alima, setelah dia mengetahui, dia memahami siapa itu ahlul ahwa, fattaqihi, maka berhati-hatilah dari dia, jauhi dia, hindari dia. Fa'innahu sahibu hawa, karena pada saat itu dia juga merupakan sahibu hawa. Yaqulu syarih rahimahullah qawluhu huna fa'ahdharhu wa'arifhu bihadihi sigati fima ara annahu khata' lianna qawlahu fa'in jalasa ma'ahu ba'dama ulima au ba'dama alima fattaqihi. Dalilun ala anna shighata sahihata fahadzirhu wa'arrifhu. Kata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, qawluhu huna, ucapan beliau, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah dalam matan, fahdharhu wa'arifhu bihadhi sighati fima ara annahu khata, dengan konteks kalimat ini, fahdharhu wa'arifhu, saya melihat bahwa susunan kalimat ini ada kesalahan. Lianna qawlahu, karena ucapan beliau berikutnya, fa'in jalasa ma'ahu, kalau dia masih tetap duduk bersama dengan sahibu hawa tadi, ba'dama alima, setelah dia tahu, fattaqihi, maka hindarilah dia. Dalam kalimat di atas sudah dijauhi, baru kemudian diberitahu, maka susunan kalimat itu tidak tepat. Yang benar adalah hadzirhu, dalilun ala anna shighata sahihata, bukti bahwa kalimat yang benar semestinya adalah fahadzirhu wa'arrifhu. Hadzirhu ay fahadzirhu minhum, beri dia peringatan dari mereka. Bukan langsung dijauhi orangnya, enggak, tetapi beri dia peringatan dari mereka tentang bahayanya ashabul ahwa, bahayanya ashab al-bid'ah. Wa'arifhu ay bihim wa bibid'ihim, kemudian kenalkan kepada dia tentang mereka dan tentang kebid'ahan mereka. Jadi ketika melihat seorang duduk-duduk dengan ahlul ahwa, itu tidak langsung dijauhi begitu saja, tidak langsung dihindari, akan tetapi hadzirhu minhum, beri dia peringatan tentang teman-teman duduknya, hati-hati dari mereka. Ini masih diajak berbicara, masih disampaikan hujjah ilmi kepada dia, ilmiah kepada dia. Hati-hati dari mereka. Mereka itu memiliki pemikiran demikian, demikian, dan demikian. Misal, hati-hati dari kelompok yang ada di sana. Hati-hati dari pemahaman ini. Karena mereka mencela pemerintah Republik Indonesia. Padahal pemerintahan kita dipimpin oleh seorang Muslim. Ini merupakan ciri-ciri khawarij. Hati-hati dari mereka. Jangan lagi duduk-duduk dengan mereka. Mungkin akan terjadi diskusi. Dia akan bertanya, di mana letak kesalahan mereka? Apa kesalahan mendasar mereka? Kita yang punya ilmu sampaikan. Kesalahan mendasar mereka adalah mereka memiliki pemahaman khawarij. Dan pemahaman khawarij adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Pemahaman khawarij berakhir pada menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Padahal dalil-dalil dari Alkitab wa Sunnah justru membantah pemahaman mereka. Beri mereka peringatan dari kebidaahan-kebidaahan yang sedang dia ikuti. Allati hum waqi'una biha. Kebidaahan-kebidaahan yang sedang mereka terjatuh padanya. Nah, kalau dia sudah diberi peringatan tentang orang-orang yang dia duduk bersamanya, juga sudah diberitahu tentang kesesatan-kesesatan mereka, namun masih tetap duduk-duduk dengan mereka, baru ditahdzir orang tersebut. Fa in jalasa ma'ahu ba'dama 'alima. Kalau dia masih tetap duduk-duduk dengan ahlul ahwa ba'dama 'alima, setelah dia tahu sudah terjadi diskusi, sudah terjadi munakasyah dengan kita, sudah terjadi tarik ulur, dan dia sudah faham, tetapi beberapa waktu kemudian kita masih melihat, oh si fulan memang keluar masuk terus di majelisnya mereka. Saat itu boleh untuk mentahdzir dia, menjauhinya, tidak mengajaknya berbicara, tidak bermuamalah dengannya, boleh. Karena dia pada saat itu fa innahu sahibu hawa, merupakan sahibu hawa. Hujjah telah disampaikan, dia sudah memahami, namun tetap masih bersama dengan mereka. Qauluhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqihi ay fa innahu sahibu hawa sahibu bid'atin wa sahibul bid'ati la hilata fihi illa ijtinabuhu wal bu'du anhu. Maknanya adalah bahwa dia merupakan sahibu bid'ah, sahibu al-bid'ati, dan pelaku kebid'ahan itu la hilata fihi, tidak ada jalan pada orang tersebut illa ijtinabu, kecuali menjauhinya, wal bu'du an, dan menjaga jarak dengannya. Kenapa demikian? Karena sahibu hawa berbeda dengan sahibul ma'siyah, berbeda dengan pelaku kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan yang jelas-jelas mujaharah, terang-terangan dengan kemaksiatannya, itu kita tidak diperbolehkan untuk memiliki ar-rakana, ar-rukun, memiliki rasa nyaman, memiliki kecondongan hati ketika sedang bersama dengan mereka. Itu tidak diperbolehkan. Dan pelaku kebid'ahan jauh lebih jelek, jauh lebih rusak, jauh lebih jahat daripada pelaku kemaksiatan. Sekalipun pelaku kemaksiatan itu adalah dosa besar. Berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dosa-dosa besar ini. Membunuh, berzina. Kita memiliki rasa nyaman, tentram, duduk dengan mereka, tidak diperbolehkan. Nah, pelaku kebid'ahan, kesesatan mereka jauh lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Sehingga ketika kita harus menjauhi pelaku dosa besar, artinya tidak boleh memiliki rasa nyaman duduk dengan mereka, maka lebih utama lagi kita harus menjauhi pelaku-pelaku kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, la tujalisu ahlul ahwa. Jangan kalian duduk-duduk mengambil ilmu, duduk-duduk dengan rasa nyaman bersama mereka dengan ahlul ahwa. Fa inna mujalasatahum, karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka, merasa nyaman dengan mereka, mumridatun lil qulub, itu akan merusak hati. Mungkin di awal-awal dia merasa saya tahu tentang mereka, saya faham tentang mereka, saya tahu syubhat-syubhat mereka, sehingga saya bisa menjaga diri, saya tidak akan mengikut dengan mereka, saya hanya sekedar duduk untuk menyampaikan kebutuhan, sekali, dua kali, tiga kali. Lambat laun dia merupakan orang yang terdepan membela kebid'ahan dan kesesatan mereka, dan menjadi orang terdepan pula yang membantah orang-orang yang selama ini memerangi dan menjelaskan kebid'ahan mereka. Dan sudah sangat banyak sekali contoh-contoh di masa lalu, di mana dulunya dia merupakan orang yang paling tegas, keras terhadap para pelaku kebid'ahan dan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Namun karena memiliki husnul dzan, karena merasa dirinya mampu kemudian bermuamalah dengan mereka, akhirnya lambat laun dia terbawa dan justru menjadi ujung tombak mereka yang menyampaikan dan menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan pemikiran mereka, sekaligus menjadi ujung tombak yang membantah ahlul haq. Wal'iyadu billah. Hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengarkan, innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan jalisus su, teman-teman duduk yang jelek, kanafikhil kir, seperti pandai besi. Apa keuntungannya engkau duduk dengan mereka kecuali hanya sekedar hajah? Kalaupun seandainya itu urusan dunia, yang rusak adalah dunia kita. Seperti misal kita mencium aroma busuk darinya, kita tetap bertahan karena kita butuh. Tetapi ketika tidak ada kebutuhan sama sekali, kita enggan untuk duduk dengan mereka. Kita enggan untuk ngobrol dengan mereka. Kita enggan untuk bersama dengan mereka. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, teman yang jelek yang diibaratkan sebagai pandai besi itu, yang akan engkau dapatkan selalu keburukan, negatif. Bisa jadi dia membakar pakaianmu ketika bara api itu terbang ke sana kemari, di antaranya jatuh mengenai pakaianmu, bolong dia, rusak pakaianmu. Ini urusan dunia, itu saja sudah merugikan. Wa iman tajida minhu rihan mumtina. Bisa jadi engkau ketika duduk bersama dengan dia, engkau akan mencium aroma busuk dari arang yang terbakar, dari besi yang terbakar, dari keringat dia yang mengucur dari tubuhnya ketika dia tengah bekerja melunakkan besi yang dibakar tadi. Enggak ada baiknya. Artinya kita selalu mendapatkan kerugian. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan teman yang jelek, rusak akhlaknya, akidahnya, manhajnya dengan gambaran pandai besi yang kita selalu mendapatkan kerugian, maka kita akan mengetahui bahwa duduk-duduk bersama dengan mereka sangat membahayakan. Lebih berbahaya daripada kerusakan yang dimunculkan oleh pandai besi kepada orang yang duduk dengannya. Kalau pandai besi hanya mencium aroma yang busuk dan pakaian yang mungkin bolong, hanya itu saja. Tetapi ketika teman jelek tadi, jelek akhlaknya, rusak akidah dan manhajnya, kemudian ada seorang duduk bersama dengan mereka, nyaman, tentram dengannya, lambat laun akan terbawa dan rusak pula akhiratnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang sangat tandas tentang teman-teman yang jelek. Demikian pula sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan tadi, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridhatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Apakah kebid'ahan mereka pada tingkat yang parah atau kebid'ahan-kebid'ahan kesesatan-kesesatan mereka yang belum sampai pada tingkat kekufuran, seperti bid'atul khuruj 'alal hukam, bid'ahnya kesesatan memiliki pemikiran boleh memberontak kepada penguasa, belum sampai pada tingkat kekufuran, tetapi itu adalah kesesatan yang besar, mengancam keselamatan hati seseorang. Fa innaha mumridhatun lil qulub, karena duduk dengan mereka akan merusak hati kita. Demikian pula penyimpangan-penyimpangan manhaj yang lainnya, penyimpangan-penyimpangan akidah yang lainnya, walau tidak sampai pada tingkat kekufuran, tetap hal itu tidak diperbolehkan sama sekali. Itabirun nasa bi akhdanihim fa inna ar-rajula la yukhadinu illa man yu'jibuh aw mithlah. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, itabirun nasa bi akhdanihim. Nilailah seseorang itu dengan siapa yang menjadi teman dekatnya, siapa yang menjadi teman curhatnya. Mana orang-orang yang selalu dia tumpahkan isi hatinya kepada orang tersebut, apakah dalam urusan agamanya atau dalam urusan dunianya. Fa inna ar-rajula, karena sesungguhnya seseorang itu, la yukhadin, tidak akan menjadikan orang lain sebagai teman akrabnya, sebagai teman yang sangat dekatnya, teman yang selalu berjalan bersama dengannya, illa man yu'jib, kecuali orang yang dia kagumi, kecuali orang itu semisal dengan dia. At-tuyuru ala ashkaliha taqa, mathal Arabi. Permisalan yang disebutkan oleh mereka orang-orang Arab, at-tuyuru ala ashkaliha taqa, burung itu dia akan terbang dan berkelompok dengan yang sejenisnya. Sehingga ikhwan fiddin a'azakumullah, yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam poin ini merupakan nasihat yang sangat penting dan berharga bagi kita, agar kita bisa selamat. Selamat akidah kita, selamat manhaj kita, selamat akhlak kita, selamat suluk dan ibadah kita. Yaitu dengan menghindari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ketika mungkin ada teman-teman kita yang kita lihat, yang mungkin dulunya dia awam, kemudian beberapa waktu kemudian berjumpa dengan kita, terlihat perubahan pada penampilannya. Pakaiannya sudah tidak seperti pakaian awamun nas. Sudah memakai jubah, sudah memakai kolansuah, sudah memelihara janggut, sudah tidak lagi isbal. Secara zahir spontanitas dari penilaian, dari penampilan ini, tanda kebaikan. Kita lihat, subhanallah. Kita aja berbicara, ternyata pembicaraan dia senang bahwa dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Terus terjadi pembicaraan, lambat laun kita mengetahui, oh ternyata dia mengikuti kajian yang di sana. Sementara kita tahu bahwa kajian yang dia ikuti bukanlah kajian ahlu sunnati wal jamaah. Maka boleh bagi kita untuk mengajak dia berbicara. Fahadzirhu wa'arrifhu, ay hadzirhu minhum wa'arrifhu bibida'ihim wa dalalihim. Mulai kita masuk, mulai kita memberikan nasihat, mulai kita memberikan pengenalan kepada dia tentang siapa teman-teman duduknya, bagaimana pemikiran sesat mereka, sampaikan kepadanya. Terus terjadi diskusi karena dia sudah belajar, dia juga sudah mengetahui, bisa berkomunikasi dengan dalil, terjadi diskusi, munakasyah terus. Sampai ketika dia benar-benar paham, kemudian menyatakan, sudahlah, saya sudah nyaman dengan apa yang saya ikuti selama ini. Nah, baru pada saat itu tinggalkan dia. Fa in jalasa ba'da ma 'alima, kalau dia masih tetap duduk-duduk dengan orang yang sudah diperingatkan, jadi setelah dia tahu, benar-benar tahu dia di atas ilmu. Ba'da ma 'alima fattaqihi fa innahu sahibu hawa, tinggalkan dia, jauhi dia. Setelah hujjah sampai kepadanya namun dia tetap tidak menerimanya. Fa innahu, karena pada saat itu dia sahibu hawa, merupakan sahibu hawa.